Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الطلبة والإخوة رحماني ورحمكم الله kita lanjut kembali membaca kitab التوحيد. Jadi ditulis oleh Syekh yang mulia Syekh Shalih Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masuk fasal yang kelima. Qala hafizahullah ta'ala al-faslul khamis. Fasal yang kelima. Fi fadlis sahabati وما يجب اعتقاده فيهم ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم. Fasal yang kelima, di sini beliau menjelaskan tentang bab yaitu keutamaan para sahabah dan apa-apa yang wajib seorang meyakininya terhadap apa yang ada pada mereka dan madhab ahlus sunnah wal jamaah dan madhab ahlus sunnah wal jamaah terhadap apa yang terjadi di antara mereka para sahabat. Fasal yang kelima ini yaitu tentang keutamaan para sahabat dan apa yang wajib ya bagi seorang untuk meyakininya terhadap perkara yang ada pada mereka, dan demikian pula madhab ahlus sunnah tentang apa yang terjadi di tengah-tengah mereka, yang terjadi di antara mereka. Taib. Qala hafizahullahu ta'ala mal murad bis sahabati wa mal ladhi yajibu i'tiqaduhu fihi wa mal ladhi yajibu i'tiqaduhu fihim. Beliau di sini menjelaskan tentang apa yang diinginkan dengan as-sahabah, ya, yang diinginkan dengan as-sahabah. Kita sering mendengarkan penyebutan sahabah, sahabah, sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita perlu mengetahui apa sih yang diinginkan dengan sahabah. Mal murad bis sahabati. Demikian pula apa yang wajib bagi kita untuk meyakininya pada apa yang ada pada mereka. Taib. Qala hafizahullah. As-sahabatu jam'u sahabi. Sahabah, kalimat sahabah ini adalah bentuk jamak, bentuk kalimat jamak dari sahabi. Ya, bentuk jamak dari sahabi. Wa huwa, dan sahabah adalah man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik. Sahabah adalah orang yang bertemu langsung dengan Nabi, mu'minan bihi, beriman kepada beliau, wa mata 'ala dhalik, dan meninggal di atas keimanan tersebut. Ini sahabat, sehingga dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa Ubay? Sahabat apa? Siapa itu sahabat? Itu yang digambar. Apa itu? Sekarang siap-siap ya. Kalau lagi belajar kedapatan gambar, siap-siap ditanya. Siapa itu sahabat? Nggak tahu? Iya, jangan gambar, tapi menulis. Tahu nggak? Nah, indakan. Man huwa sahabah? Siapa? Tio. Ah. Coba. Sebelahnya, sebelah kanan. Indak ant. Manu manu sahabat. Baru disebutin dong. Nah, and endak. Belakangnya ini siapa nih? Tufail Fikri. Mana sahabat, ha? Sahabat itu siapa? Coba yang agak gede. Indak. Depannya. Nah. Indak. Mana sahabat? Diulang. Irfa sautak. Ya, nah. Terus. Ahsan. Hakada. Berarti setiap belajar siap-siap ya. Ada yang perlu ditanyakan akan ditanyakan. Kedengeran enggak? Kedengaran enggak tadi? Nah, coba diulang. Orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian terus? Sa'id Ahaq dibantu saudaramu, apa coba? Indak nafal. Agak keras biar dengar. Nah, itu bisik-bisik namanya. Suruh agak keras biar kedengaran semua, malah bisik-bisik di sebelah telinga. Nah, indak, diulang. Nah, iya, nggak kedengeran. Ilyas indak, diulang. Ayo. Enam, enam. Ahsan, meninggal di atas keimanan terhadap beliau. Hakada. Taib. Siap-siap ya pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kenapa nggak dari dulu ya? Sahabat adalah mendakian Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang bertemu dengan Nabi secara langsung di zaman beliau, ya, beriman kepada beliau dan meninggal di atas keimanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dia dikatakan siapa? Sahabat. Sehingga orang yang tidak bertemu dengan Nabi bukan sahabat namanya. Ya. Tidak bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahabah namanya, ya. Apalagi tambah tidak beriman kepada beliau, lebih-lebih lagi, ya, bukan siapa-siapanya beliau, tidak bertemu, tidak beriman lagi, ya. Sehingga dikatakan sahabah karena dia bertemu dengan Nabi, ya, beriman kepada beliau dan meninggal di atas keimanan tersebut. Itu namanya sahabat. Paham ya? Nah, sehingga kalian mendengar penyebutan sahabah Nabi, sahabah Nabi, nah, kalian mengetahui sahabat adalah ini, gitu ya. Taib ahsan. Walladhi qala walladhi yajibu i'tiqadu fihim annahum afdhalul ummati. Dan yang wajib seorang meyakininya, ya, terhadap mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa mereka para sahabat adalah afdhalul ummah, ya, seutama-utama umat, umat yang paling utama, wa khairul qurun, dan sebaik-baik generasi umat ini. Limada? Kenapa demikian? Li sabqihim wa ikhtisasihim bi suhbatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal jihad ma'ahu. Hal tersebut karena lebih dahulunya mereka dan kekhususan mereka dengan suhbah, ya, pertemanan dan persahabatan menemani beliau sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berjihad bersama beliau. Ya. Karena lebih dahulunya mereka, ya, kekhususan-kekhususan mereka, ya, bisuhbatin nabi, dengan apa yang disebutkan dengan suhbah, ya, persahabatan atau pertemanan menemani beliau langsung dan berjihad bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan apa? Sahabat. Taib. Wa tahmilu syari'ah an, dan membawa, ya, memikul hukum-hukum syariat, membawa dan memikul hukum-hukum syariat dari beliau, mereka para sahabat Kemudian wa tablighiha liman ba'dahum, dan menyampaikannya kepada orang-orang yang setelah mereka. Ya. Minat tabi'in misalnya, dari kalangan tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, ya. Dari para sahabat memikul apa yang dibebankan kepada mereka dari hukum-hukum syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui mereka para sahabat, kemudian mereka menyampaikan kepada orang-orang yang setelahnya dari kalangan tabi'in, kemudian setelahnya pula ya tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nah, wa qad athna Allahu 'alaihim fi muhkam kitabih, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya dalam Al-Qur'an, seperti di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwalun, ya, dan orang-orang yang telah mendahului dari orang-orang yang awal dari kalangan muhajirin, ya, dari kalangan sahabat muhajirin, dan demikian pula kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, ya. Kata Allah maqaba radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka, wa radu an, dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka ya jannahnya, surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selamanya. Dalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Taib ayat talabah rahimani wa rahimakumullah, tentunya jelas apa yang datang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengabadikan langsung dalam kitabnya yang mulia dalam Al-Qur'an berkait dengan mereka para sahabat, ya, generasi umat terbaik, ya, seutama-utama dari umat ini, yaitu mereka para sahabat, orang-orang yang awal, ya, baik itu dari kalangan muhajirin, demikian pula ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka Allah Subhanahu wa taala pula menyebutkan apa? Bahwa Allah ridha kepada mereka. Ya. Keridhaan Allah ketika diberikan kepada seorang hamba ini adalah keutamaan yang sangat amat besar. Ya. Keutamaan yang sangat besar. Keridhaan Allah terhadap hambanya. Dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula Allah siapkan mereka, kepada mereka jannahnya, surganya. Ya. Ini adalah keutamaan demi keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Jannahnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bahkan mereka kekal di dalamnya selamanya, dan ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah keberuntungan yang besar. Taib. Demikian pula di sini beliau hafizahullah membawakan ayat yang lain seperti dalam surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dhalika mathaluhum fit Tawrah wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi. Yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah, Muhammad, yani Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Tentunya orang-orang yang mengimani beliau, beriman kepada beliau, ya, asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum, ya, mereka keras, ya, bersikap keras terhadap orang-orang kuffar, ruhama bainahum, dan saling kasih sayang menyayangi di antara mereka, ya, dari kalangan kaum mukminin yang beriman. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan, kaum mukminin, mereka dalam keadaan rukuk sujud dalam rangka mengharap keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Simahum fi wujuhim min athari sujud, terdapat athar, ya, di wajah-wajah mereka dari athar sujud. Yang demikian itu adalah permisalan mereka yang diungkapkan fit Tawrah, dalam Tawrah, dan permisalan mereka yang diungkapkan dalam Injil. Kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi. Seperti digambarkan permisalannya adalah apa? Seperti benih tanaman yang ditanam kemudian mengeluarkan, ya, mengeluarkan tunasnya. Akhraja shat'ahu fa'azarahu, kemudian apa? Tunas tersebut menjadi semakin kuat, fastaghladha, dan membaik, semakin membesar dan makin lurus, apa? Ala suki, terhadap batangnya. Yu'jibu zurra', ya, yang tentunya tersebut adalah yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Yang mengherankan, menakjubkan, ya, untuk menjadikan, membikin al-kuffar, orang-orang kafir ini marah. Li wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka maghfiratan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Wa qala ta'ala, demikian pula beliau hafizahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون للفقراء نبقي orang-orang فقراء orang fakir ya al-muhajirin kalangan muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Orang-orang muhajirin ini adalah orang-orang yang keluar dari negeri mereka, ya, dari tempat tinggal mereka, meninggalkan tempat tinggal mereka, wa amwalihim harta-harta mereka. Mereka hijrah untuk apa? Yabtaghuna fadlan min Allah, mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Mereka muhajirin. Muhajirin adalah sebagaimana disebut dalam ayat, orang-orang yang keluar dari negeri mereka, meninggalkan rumah mereka, tempat tinggal mereka, harta mereka dalam rangka hijrah, ya, mengharapkan pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan dalam rangka mereka untuk apa? Menolong, ya, Allah dan Rasulnya, ya, menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka ini adalah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah tetap menempati, yaitu di Madinah, yang diinginkan di sini adalah kaum Ansar. Walladzina tabawwa ad-dara wal iman, telah menempati di tempatnya yaitu Madinah, ya, dari kalangan Ansar. Wal iman, dan keimanan min qablihim, sebelum mereka. Ini sebelum siapa? Sebelum muhajirin. Mereka lebih awal menempati di mana? Di Madinah. Demikian pula orang-orang yang lebih awal dari sisi keimanan dibanding siapa? Mereka muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai, menyayangi orang-orang yang hijrah kepada mereka, yakni mencintai orang-orang muhajirin. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka tidak ada sedikit pun di sisi mereka menaruh keinginan apa yang ada di sisi muhajirin. Ya, apa yang diberikan yang ada di sisi muhajirin. Namun apa? Mereka wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tapi orang-orang Ansar tersebut lebih mengutamakan mereka muhajirin daripada diri-diri mereka, walaupun mereka membutuhkan. Wa may yukashuha nafsihi, dan barang siapa yang dijaga dari yang namanya syuh, nam, sifat kekiran pada jiwanya, pada dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses dan beruntung. Ayuhat talaba rahimana wa rahimakumullah, perhatikan apa yang beliau hafizahullah taala bawakan di sini dari firman Allah Subhanahu wa taala terkait keberadaan mereka sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian pula tadi yang kita baca dari surat Al-Hasyr, ya, di situ menyebutkan tentang keberadaan muhajirin dan ansar, ya, dari sahabat muhajirin dan ansar. Mereka muhajirin adalah orang yang berhijrah dari Makkah, Madinah. Mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, ya, harta-harta mereka, demi untuk mendapatkan keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka dikatakan, mereka ini adalah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keberadaan orang-orang Ansar. Ya, walladzina tabawwa'ud dar wal iman, ini menyebutkan orang keberadaan orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ini lebih dahulu sudah menetap di Madinah. Ya. Dan lebih dahulu dari sisi apa? Dar wal iman. Sebelum mereka muhajirin. Namun keberadaan orang-orang Ansar ini adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang mencintai mereka muhajirin, tidak menaruh ya sesuatu keinginan pun apa yang didapatkan dari muhajirin, justru mereka lebih mengedepankan keberadaan muhajirin, ya, mengutamakan mereka daripada diri mereka dari Ansar, walaupun mereka orang Ansar juga membutuhkan demikian keberadaan mereka sahabat. Sehingga Allah mengatakan, siapa yang dijaga dari sifat kekikiran terhadap dirinya, mereka adalah orang-orang yang apa? Muflihun, orang-orang yang beruntung. Tentunya keutamaan ya yang ada pada mereka sahabat Rasul ridwanullahi alaihim ajma'in. Taib. Qala hafizahullahu taala fa fi hadhihi al-ayat أن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار. Kemudian beliau hafizahullah taala di sini menjelaskan setelah membawakan ayat dari surat At-Taubah, Al-Fath dan juga Al-Hasyr tadi yang sudah kita baca, beliau menjelaskan bahwa ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji mereka al-muhajirin wal ansar. Wawasafahum bisabqi ilal khairat, dan mensifati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang apa lebih dahulu ya dalam kebaikan. Wa akhbara annahu qad radhiyallahu anhum, dan memberitakan mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meridai mereka. Wa addalahum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka jannah-jannahnya, ada surganya. Wa wasafahum bitarahum fi ma bainahum, dan Allah mensifati mereka ya muhajirin dan ansar ini saling tarahum, saling kasih sayang, saling mencintai ya, saling menyayangi di antara mereka. Wasyiddah 'alal kufar, dan keras ya mensifati mereka dengan siddah, keras terhadap orang-orang kafir. Wa wasafahum bi kathratir ruku' was sujud, demikian pula Allah mensifati mereka ya dengan banyaknya ruku' dan sujud. Wa salahil qulub, dan baiknya hati mereka. Wa annahum ya'rifuna bisimat ta'ati wal iman, dan diketahui, dikenal mereka dengan adanya, dengan apa yang ada dari mereka dari tanda ketaatan dan keimanan. Wa annallaha ikhtarahum li suhbati nabiyhi liyaghidha bihim a'da'ul kuffar, dan Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan musuh-musuhnya ya murka ya marah, yaitu musuh dari kalangan kufar. Kama wasafal muhajirin bitarki awtanihim wa amwalihim min ajlillahi wa nusrati dinih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang muhajirin ini dengan meninggalkan negeri mereka ya, tempat tinggal mereka, meninggalkan harta mereka ya, min ajlillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan karena ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wabtighaa fadlihi wa ridwanihi, dan mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum shadiqun fi dzalik, dan mereka jujur dalam perkara tersebut. Wa wasafal anshar bi annahum ahlu daril hijrati wan nusrah, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Anshar bahwa mereka adalah ahlu dar, penduduk negeri, ya, yang orang muhajirin datang hijrah ke tempat tersebut dan menolong mereka. Wal iman as-sadiq, dan beriman dan keimanan yang jujur. Wa wasafahum bi mahabbati ikhwanihim al-muhajirin, Allah mensifati mereka dengan sifat cinta, mahabbah kepada saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Wa itharihim ala anfusihim, dan mereka lebih mengutamakan dari ikhwanihim ini, dari saudara mereka ini dari kalangan muhajirin, dari anfusihim, daripada diri-diri mereka. Wa muwasatihim lahum, memberikan yang namanya kebahagiaan, menghibur mereka. Wasalamatihim minasyuh, dan selamatnya mereka dari sifat kikir. Wabidzalika hazul falah, sehingga dengan itu semuanya mereka mendapatkan yang namanya keberuntungan, kesuksesan. Taib. Qala hadhihi ba'd fadailihim al-ammah. Ini semuanya tadi adalah sebagian dari keutamaan-keutamaan mereka secara umum. Tentunya hunaka, kata beliau, fadha'il khasatun wa maratibun yifdhulu biha ba'dhum ba'dha. Di sana ada keutamaan-keutamaan yang lain yang banyak tentunya, keutamaan-keutamaan yang khusus, dan tingkatan-tingkatan keutamaannya antara sahabat yang satu, sebagian sahabat yang satu, dan sahabat yang sebagian yang lainnya memiliki keutamaan masing-masing. Ya. Wa dzalika bihasbi sabqihim ila al-islam wal jihad wal hijrah, dan tentunya keutamaan itu adalah sesuai dengan lebih dahulunya mereka dalam masuk Islam, ya, dalam Islam, demikian pula dalam hal jihad, demikian pula dalam hal hijrahnya mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian kita dapati penjelasan dari beliau secara ringkas, ya, yaitu tentang sahabah dan juga apa yang wajib bagi kita untuk meyakininya terhadap apa yang ada pada diri mereka, yaitu para sahabah ridwanullahu alaihim ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini, ya, kita lanjutkan lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya, masih melanjutkan, ya, penjelasan tentang keutamaan sahabah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.